Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Walhamdulillah, kembali kita diberikan kemudahan, demikian pula kesehatan, sehingga pada malam ini kembali kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang insyaallah taala kita akan mencoba untuk mengupas dan mempelajari beberapa keterangan para ulama terkait dengan fenomena yang ada di tengah masyarakat pada hari-hari ini, di mana kita menyaksikan atau mungkin mendengar atau melihat atau mengikuti terus perkembangan tentang salah satu kelompok yang sangat berbahaya, di mana kelompok ini adalah kelompok yang sangat merusak, di tengah masyarakat, dan hari demi hari sepak terjang mereka semakin brutal, semakin merajalela, sehingga butuh untuk diantisipasi. Berusaha kita untuk mengetahui siapa mereka dan apa ciri-cirinya, dan apa prinsip pemikiran mereka. Dan kondisi mereka terus berlanjut, ketika ada yang meninggal di antara mereka terus digantikan oleh yang lainnya, yaitu kelompok Khawarij, yang sekarang dikenal di kalangan para ulama dengan Daesh, Dal Ain Shin, kepanjangan dari atau singkatan dari Daulah Iraq wa Syam, atau yang lebih tren dengan ISIS, yang pada hari-hari ini keberadaan mereka di Irak demikian pula di Syam mulai terdesak, dan mereka berusaha untuk mencari tempat-tempat pelarian, dan tempat pelarian mereka adalah negeri-negeri muslimin, karena sungguhnya musuh mereka adalah kaum muslimin, bukan orang kafir. Ini pula diantara poin yang bukti ataupun yang membuktikan bahwa mereka adalah kelompok yang menyimpang, sekte yang merusak, karena ternyata musuh mereka adalah kaum muslimin itu sendiri. Allahumma musta'an. Oleh karena itu para ulama mereka berusaha untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang ciri-ciri mereka kepada umat, kepada masyarakat, kepada kaum muslimin secara khusus, agar supaya tidak tertipu kemudian ikut-ikutan kemudian salah menyalahkan, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Ini disebabkan karena kejahilan dan kesalahpahaman. Di mana mereka ini Daesh, mereka sekarang berkumpul, mayoritasnya di Irak demikian pula di Syam, sebagaimana dahulu, pendahulunya kaum Khawarij di masa para sahabat, mereka berkumpul di Harura, konsolidasi untuk merancangkan makar-makar jahat mereka kepada kaum muslimin, kepada umat Islam, di negeri-negeri muslimin. Oleh karena itu, seperti yang dinyatakan oleh Syekhul Islam ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, awaluhum alladhi qala lin nabi alaihi salatu wassalam fi wajhi, bahwa yang pertama kali memunculkan pemikiran khawarij, ya, pemikiran radikal dan teror, adalah orang yang dikenal dahulu di masa Nabi mengatakan kepada Rasulullah, ya, alaihi salatu wassalam, i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil, wahai Muhammad, berbuat adillah karena Anda tidak berbuat adil, ya, yaitu seorang yang dikenal dengan Dzul Khuwaisirah, ya, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, ya, yang dikenal sebagai tokoh pencetus pemikiran Khawarij di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan pernyataan ini tentunya, ya, direspon, ditanggapi oleh para sahabat sebagai bentuk kelancangan dan kurang adab kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad, ya, beliau bukan hanya statusnya sebagai pemimpin, tapi beliau sekaligus sebagai nabi dan rasul. Kok seenaknya, ya, dikatakan bahwa beliau tidak berbuat adil. Ya, sampai-sampai para sahabat termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu minta izin kepada Nabi, ya, untuk mengeksekusi orang ini. Ya, namun Nabi tahan, jangan. Kenapa? Karena khawatir akan muncul fitnah. Ini orang, ya, secara zahir menampilkan keislaman, bahkan menunjukkan sebagai orang ahli ibadah di tengah kaum muslimin pada umumnya, sehingga kaum muslimin taunya dia muslim. Kalau dibunuh, ya, apa kata orang itulah. Ya, khawatir muncul fitnah nanti disangka bahwa Muhammad telah membunuh saudaranya muslim. Sehingga Nabi tahan, jangan. Isbir. Ya. Tahan. Yang kemudian Rasulullah tetap memperingatkan para sahabat kaum muslimin akan bahaya pengikut orang ini, yang akan menjadi cikal bakal, ya, kaum yang merusak di tengah masyarakat, terkhusus di tengah kaum muslimin. Ya. Yang Rasulullah, ya, alaihi salatu wassalam, tidak pernah mensifati satu kelompok sedetail dan serinci sebanyak ketika Nabi mensifati kaum Khawarij. Ya. Nah, paling banyak hadis, ya, yang datang dari Nabi yang menjelaskan tentang sifat-sifat Khawarij. Ya, berbeda dengan kondisi kelompok-kelompok yang menyimpang yang lainnya selain Khawarij. Ada, tapi disinggung sedikit tentang Qadariyah, pengingkar takdir. Ya, Nabi menyebutkan tentang mereka bahwa mereka adalah majusu hadhil ummah. Ya, kaum majusinya umat Islam, pengingkar takdir. Nah, demikian pula yang lainnya. Ya, adapun tentang Khawarij, maka Rasulullah luar biasa. Beliau sangat perhatian. Ya, menyebutkan sekian banyak ciri-ciri dan sifat mereka. Karena memang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bahkan di antara pernyataan tegas, demikian pula keras Rasulullah kepada mereka. Ya, kata Nabi, disebutkan dalam hadis yang sahih, lain adraktuhum laqtulannahum qatla'ad. Sungguh demi Allah, kata Nabi, kalau seandainya aku menjumpai mereka itu, para pengikut orang ini yang merusak itu, maka sungguh demi Allah, kata Nabi, aku akan perangi mereka sebagaimana Allah memerangi kaum 'Ad. Yaitu diperangi dengan, ya, peperangan yang luar biasa. Ditumpas sampai seakar-akarnya. Ya. Ini yang pertama. Kemudian sifat yang kedua yang Nabi sebutkan terkait dengan kondisi mereka, kaum Khawarij. Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih bahwa mereka adalah hudatsaul asnan wa sufahaul ahlam. Mereka kebanyakannya adalah anak-anak muda. ya, anak-anak muda. Nah, dan kita melihat, kita mendengar, ya, kita menyaksikan bahwa ternyata kebanyakan pengikut dari Daesh atau ISIS atau yang ya, bergabung dengan kelompok ini luar biasa. Kebanyakannya kaula muda, orang-orang putus asa, ya, hudatsaul asnan. Sifat yang berikutnya kata Nabi, sufahaul ahlam. Ya, sufahaul ahlam itu orang-orang yang tidak faham tentang agama Islam, tidak ngerti. Ya, tapi bicaranya bahasa Arab, iya bahasa Arab, mungkin. Ya, paham bahasa Arab, tapi bisa baca kitab, iya mungkin, bisa baca kitab. Ya, tapi dia bagus bacaan Qurannya, iya meskipun bagus, tapi sayang, tidak faham. Enggak paham. Nah. Ini ciri-ciri ya dan sifat kaum Khawarij. Ya, kebanyakan mereka adalah anak-anak muda. Ya. Kemudian mereka adalah orang yang la yafqahun dinal Islam sahih. Enggak ngerti tentang ilmu agama yang benar. Enggak paham. Enggak ngerti sama sekali. Ya. Nah. Yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang jahil, pengekor hawa nafsu. Bahkan disebutkan oleh Nabi di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di antara ciri khawarij yang lainnya, ya, sifat khawarij yang lainnya, kata Nabi, ya, yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wasiyamahu ma'asiyamihim. Kalian akan menganggap remeh, ya, salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Demikian pula puasa kalian dengan puasanya mereka. Artinya ini isyarat bahwa mereka ini diantara sifatnya kata Nabi adalah orang-orang yang sok menampilkan sebagai ahli ibadah, ya, sok kritis, ya, sok cemburu dengan Islam, sok memperjuangkan syariat Islam, ya, sok memperjuangkan khilafah Islamiyah, sok meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, karena enggak didukung dengan pemahaman mereka yang benar tentang Islam, ya, mereka para juhala, orang-orang jahil, ya, mau membela, ya, menerapkan syariat Islam dari mana kalau jahil, ya. Nah, yang Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika disampaikan, ya, kepada beliau tentang, ya, ibadahnya kaum Khawarij dahulu yang mereka berkumpul di Harura, ya, salah satu daerah di Irak yang menjadi base camp, ya, tempat penggemblengan untuk menjadi cikal bakal Khawarij, ya, mereka memposisikan diri, memisahkan dari, ya, komunitas kaum muslimin yang lainnya, ya, dan ini sifat diantara sifat-sifat kaum Khawarij, ya, mereka gak mau diatur, ya. Nah, karena mereka merasa sudah punya pemerintahan sendiri, ada presidennya, ada, ya, ada gubernurnya, ada bupatinya, ada wali kotanya, ada camatnya, ada lurahnya, ada ini itu, komandan ini, komandan itu. Ya. Nah, ketika Abdullah bin Abbas diceritakan tentang kondisi kaum Khawarij, ya, bagaimana kiatnya ibadah mereka, bahkan tanda-tanda dan bekas-bekas sujud nampak pada dahinya, ya, tangannya kelihatan keras, ya, kemudian matanya cekung, menunjukkan sering begadang, dahinya juga menghitam, ya, orangnya kusut, ya, lusuh, ya, menunjukkan mereka nggak perhatian, menunjukkan mereka adalah orang-orang yang, ya, haus akhirah, ya, bukan ambisius dengan dunia. Nampak seperti itu kelihatannya. Namun Abdullah bin Abbas seorang faqih alim, sahabat Nabi, ya, seorang ulama, ya dari ulama para sahabat, beliau tidak terkecoh dengan itu, karena Abdullah bin Abbas faham, ya di balik penampilan yang menggiurkan dari kaum Khawarij, di sana ada, ya pemikiran yang sangat merusak. Kata Abdullah bin Abbas, ya radhiyallahu ta'ala anhu, ma hum bi asyad ibadatan minar ruhban. Sungguh mereka itu, ya tidak lebih kuat ibadahnya dibandingkan dengan para rahib-rahib ahlul kitab yang mereka ibadah di kuil-kuil mereka, di gereja-gereja mereka. Ini dibandingkan dengan para pendeta, ya kaum Khawarij, enggak ada apa-apanya. Para ulama ketika menjelaskan, ya penuturan dari Abdullah bin Abbas ini, ya maksudnya bahwa ibadah yang mereka kerjakan itu tidak akan diterima dan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kenapa? Ya, karena kemaksiatan besar yang mereka lakukan sehingga ini yang menggugurkan ya, ibadah yang selama ini mereka kerjakan. Habis. Ya. Sehingga kalau ditimbang, kalau ada kebaikan mereka, sholatnya, puasanya, dibandingkan dengan kerusakan yang mereka tebarkan di tengah masyarakat, ini ya, timpang. Lebih banyak kesalahannya dan lebih berat, bahkan fatal, dibandingkan dengan kebaikannya. Ya. Dan Nabi juga mensifati mereka kaum Khawarij dengan sifat yang lain. Luar biasa Rasulullah. Ya, sayangnya Nabi kepada umatnya. Agar kita waspada dan berhati-hati dari bahaya kaum Khawarij, kaum Daesh. Kata Nabi terkait dengan kondisi kaum Khawarij, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum wa fi riwayah taraqiyahum. Bahwa mereka adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an namun tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Ya. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, ya, maknanya adalah bahwa mereka meskipun giat, ya, gemar baca Quran, bahkan fasih, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang hufaz, hafal Al-Quran 30 juz, ya, tartil bacanya bagus, namun sayang, ya, tidak melewati tenggorokannya. Maksudnya, ya, tidak mendapatkan pahala, ya, dari bacaan Qurannya. Satu. Makna yang kedua, bahwa mereka ketika membaca Al-Quran tidak faham. Yang menunjukkan atau membuktikan bahwa mereka tidak faham dengan Al-Quran yang mereka baca, mereka menerapkan ayat-ayat yang itu sesungguhnya diperuntukkan untuk orang-orang kafir, namun diperuntukkan oleh mereka kepada kaum muslimin. Kepada kaum muslimin. Ya, menunjukkan ke mereka enggak faham. Enggak ngerti. Ya, sehingga di sini penting bagi kita untuk tidak tertipu dengan penampilan. Ya, penampilan. Ya. Nah, karena inti daripada pemikiran Khawarij, kaum Khawarij, Daesh, ISIS itu adalah pemikiran, keyakinan, bukan penampilan. Ya. Ya, tapi mereka berjenggot. Di mana, Pak? Ya, jenggotnya muncul. Kalau sudah di penjara, ya. Tapi mereka bergamis seperti kalian, berarti kalian sama seperti dia. Kapan bergamisnya? Ya, ketika melakukan aksi, ketika mau meneror, ketika mau mengebom, enggak, di penjara. Ya. Ketika mau tobat, ya biar dibebaskan lagi, biar neror lagi. Ya. Giliran melakukan aksi, ya penampilannya apa? Preman. Preman, karena mereka adalah orang-orang yang merusak. Bukan untuk mengangkat kalimat tauhid, ya, sehingga semboyan mereka untuk meninggikan dan membela syariat Islam, khilafah Islamiyah, itu hanyalah isapan jempol belaka. Isapan jempol belaka. Ya, kita perhatikan luar biasa aksi mereka, ya, yang ya mengebom di tempat ini, di tempat itu, yang melakukan penusukan, yang melakukan ya penabrakan terhadap aparat keamanan. Gimana penampilan mereka? Luar biasa, preman. Ya. Karena mereka juhala, orang-orang jahil. Ya. Lalu jihadnya dari sisi mana? Kalau seperti ini kondisinya, sekian banyak syarat Islam sudah dilanggar oleh mereka, dilanggar oleh mereka. Allahumma sah, menunjukkan mereka tidak paham, tidak mengerti tentang Al-Quran yang mereka baca. Makanya kata Nabi, yaqra'un al-Quran la yujawizu hanajirahum aw taraqiyahum. Mereka gemar membaca Al-Quran, namun mereka tidak faham dengan apa yang mereka baca. Tidak sampai ke hati. Ya, tapi mereka baca Quran sampai nangis juga. Iya, mungkin. Tapi sayang, tangisan, ya, tangisan yang itu disebabkan, ya, karena permainan dari syaitan kepada mereka. Ya, Allahumma musta'an. Kemudian sifat yang lain yang Nabi sebutkan terkait dengan mereka. Kata Nabi, dan ini Nabi sebutkan ketika orang yang barusan kita ceritakan, Zulkhuwaisirah, menegur Rasulullah, i'dil ya Muhammad, ya, berbuat adillah wahai Muhammad, fa innaka lam ta'dil, karena anda tidak berbuat adil. Ya, ketika orang ini berlalu, lewat, ya, dari majlisnya para sahabat, maka Nabi mengucapkan kalimat ini, yamruquna minad din, bahwa pengikut orang ini, mereka keluar dari agama ini, ya, kama yamruqu samhu minar ramiyah, sebagaimana ya, sebuah anak panah ketika dilepaskan oleh pemanah dari busurnya sampai lepas dari sasarannya, tembus. Ya. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat tentang kondisi kaum Khawarij, apakah mereka kafir atau tidak berdasarkan hadis ini. Nabi sebutkan tadi barusan kita sampaikan, yamruquna minad din kama yamruqu samhu minar ramiyah, bahwa mereka itu kaum Khawarij yang Nabi sudah bertekad untuk memerangi mereka sebagaimana Allah menghancurkan kaum 'Ad, kaum yang kafir. Bahwa mereka keluar dari agama ini, dinul Islam, sebagaimana lepasnya anak panah dari sasarannya, tebus. Sebagian ulama mengatakan bahwa kaum Khawarij kafir. Kafir. Ya, kenapa? Karena sangat amat merusak perbuatannya. Luar biasa. Ya. Kalau dahulu, ya, kaum Khawarij itu ya masih ada belas kasihnya lah, masih punya adab, ya, dalam peperangan yang diperangi laki-laki, ya, menunjukkan bahwa mereka laki-laki. Kalau sekarang luar biasa, pukul rata, habis, ya, nah, sehingga mengerikan tindakan mereka, tidak pandang bulu, ya, setiap yang menentang, ya, pemikiran mereka dan dianggap sebagai lawannya diperangi oleh mereka. Allahumma musta'an. Dan sebagian lagi di antara para ulama berpendapat mereka tidak kafir, namun mereka jatuh dalam perbuatan dosa yang sangat besar. Ya. Apalagi kondisi sekarang, sebagian mereka Daesh enggak sholat. Ya, Allahumma musta'an. Lah, Islam yang mana yang mereka bela kalau begitu? Ya. Nah. Putri-putri kaum muslimin, ya maaf-maaf saja. Ya, dilecehkan kehormatannya. Ya, dihancurkan kehormatannya. Karena dianggap sebagai budak oleh mereka. Ya. Nah. Dan para ulama yang berpendapat bahwa mereka kaum Khawarij tidak kafir, ya, mengatakan bahwa mereka bughat, ya, para pemberontak yang halal, ya, darah mereka boleh untuk dibunuh bukan karena kafir, tapi karena mereka memerangi kaum muslimin. Ya, jadi yang dipersisihkan adalah status mereka kafir atau tidak. Adapun masalah, ya, halal darahnya atau tidak, maka para ulama sepakat dalam hal ini bahwa kaum Khawarij halal, ya, darah mereka boleh untuk dibunuh ketika melakukan pengerusakan ya, pembantaian, pembunuhan terhadap kaum muslimin. Adapun hartanya ya tidak halal karena mereka muslimin. Ya. Nah, sehingga hartanya dikembalikan kepada ahli warisnya, silahkan. Maka di sini ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih bagaimana tekad yang kuat dari beliau sebagai hasungan kepada kaum muslimin. Ya. Kata Nabi, "Fa ainama takun atau fa ainama laqitumuhum faqtuluhum." Dimanapun kalian menjumpai mereka kaum Khawarij, faqtuluhum, perangi mereka. Perangi mereka. Ya, sehingga kondisi kaum Khawarij dimanapun mereka berada, baik yang di Irak ataupun yang di Syam, yang di Filipin, yang di Mesir, yang di Libya, yang di Aljazair ataupun di Indonesia ataupun di tempat-tempat yang lainnya, sama. Ya. Tapi mereka beda kok. Iya, beda komando, tapi sama intinya, pemikirannya satu. Masuk dalam keumuman apa yang Nabi sebutkan, fa'inama laqitumum faqtuluhum. Dimanapun kalian menjumpai mereka kaum Khawarij, maka perangi mereka. Ya. Fa'inna fi qatlihim ajran, ya, liman qatalahum yawmal qiyamah. Karena sungguhnya, ya, ketika kita memerangi mereka kaum Khawarij, maka di sana ada pahala yang besar yang Allah siapkan pada yawmul qiyamah. Ya, sehingga kita sebagai umat Islam, ya, sebagai rakyat, maka kita siap untuk membantu pemerintah kita untuk memerangi terorisme dan aksi radikalisme. Siap, ya. Bahkan ini bukan hanya karena, ya, kita mungkin diintimidasi oleh penguasa, enggak, tapi ini kita jadikan sebagai agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk seperti ini. Sehingga di samping, ya, kita, ya, mengikuti, ya, dan menjalankan apa yang menjadi program pemerintah, tapi juga sekaligus ini sebagai, ya, perwujudan dan praktek amaliyah kaum muslimin dalam beragama kepada Allah dalam masalah ini. Ya, dalam masalah ini. Nah, yang kemudian, ya, mereka kaum Daesh, ya, kaum teroris Khawarij, luar biasa. Mereka berusaha untuk menipu umat, ya, dengan propaganda-propaganda yang mereka serukan di tengah kaum muslimin, ya, dengan isu-isu khilafah Islamiyah yang mereka perjuangkan, ya, ataupun sebagian mereka, ya, berusaha untuk menipu umat Islam dengan ungkapan yang lain, istilah yang lain, ya, karena mereka dalam, ya, internal mereka sendiri pecah. Ya, Daesh, ISIS pecah. Ya, yang mereka sungguh sempalan dari Al-Qaeda. Al-Qaeda. Ya. Nah, Daesh pecah, memisahkan ada satu kelompok yang dinamakan dengan Jabhatun Nusrah. Ya, Jabhatun Nusrah. Namanya bagus kelihatannya. Front. Ya. Kemenangan. Yang mereka serukan kepada umat Islam bahwa kamilah yang akan membela, memperjuangkan nasib rakyat Suriah, ya, dari Nusairiyah. Padahal antara Jabhatun Nusrah dengan Daesh, dengan Al-Qaeda, dengan ISIS, ini kurang lebih sama. Sama. Pemikirannya sama. Khawarij. Cuma labelnya beda. Ya, sebagian mereka menamai dengan Jamaatul Islamiyah. Sama, intinya sama. Ya. Nah, dari sisi sepak terjangnya, menghalalkan darah kaum muslimin. Ya. Yang diantara, ya, bukti yang menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok yang sangat merusak. Seperti yang Nabi sebutkan, dan itu yang terjadi, wakil kita saksikan di depan mata. Kata Nabi, yaqtuluna ahlal Islam wa yatrukuna ahlal awsan. Mereka kaum Khawarij, ini sifat yang berikutnya dari sifat Khawarij. Mereka memerangi umat Islam dan membiarkan kaum musyrikin penyembah berhala dan patung. Sekarang, ya, yang banyak menjadi korban, ya, dari aksi kaum Daesh, ISIS ataupun yang lainnya, kaum Khawarij, siapa? Yahudi, Nasrani, ya, Budhi, Hindu, Syiah, bukan. Muslimin. Bom yang mereka ledakkan. Di mana? Gereja? Wihara? Ya. Di tempat ibadah Yahudi apa namanya? Apa? Ya. Sinagog. Ya. Ada? Bom ISIS meledak di sana? Enggak ada. Di mana? Di Masjid Polres. Meledaknya. Bomnya itu. Ya. Di masjid ini, masjid itu. Yang di sana kaum muslimin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh benar. Shadaqar Rasul alaihi salatu wasallam. Sungguh benar apa yang Nabi sebutkan. Ya, yaqtuluna ahlal Islam, mereka memerangi umat Islam. Ya, dan membiarkan orang-orang kafir, ya, penyembah berhala. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok yang merusak syar. Syar. Oleh karena itu wajar kalau Nabi menyebutkan sekian banyak sifat-sifat kaum Khawarij. Banyak koleksinya. Agar kita waspada. Ya, jangan tertipu sekedar karena penampilan yang sama. Ya, oh keluarganya sama-sama cadaran, oh berarti ini ikut kajiannya ISIS, pengikut ISIS, simpatisan ISIS. Oh, enggak. Ya, yang kita perhatikan adalah pemikiran. Pemikiran. Nah, yang kemudian di sini, ya, para ulama, dan saya akan ukilkan penjelasan dari, ya, salah seorang ulama, ya, kita, ulama al-sunnah, yaitu Syekh Badr al-Badr hafizahullah ta'ala, ketika menjelaskan tentang usul Daesh, ya, tentang prinsip-prinsip pemikiran Daesh, kaum Khawarij, ya, Khawarij fi hadal asr. Ya, Khawarij di masa ini. Itu Daesh. Apa Daesh yang katanya? Daulah Irak wa Syam. Ya. Orang Arab sana menyebutnya Daesh. Kalau kita ISIS. Intinya sama. ISIS Inggrisnya kan gitu. Kalau Daesh Arabnya. Ya, singkatannya Daesh. Kepanjangannya Daulah Irak wa Syam. Ciri-cirinya, ya, ini perlu diperhatikan. Ini juga sebagai masukan, ya, kepada pemerintahan. Ya, kita memerangi mereka kaum Khawarij dengan menjelaskan kepada umat tentang bahaya pemikiran mereka. Ada punya mengeksekusi, menangkap, ya. Nah, maka ini tentunya tugas dan wewenang pemerintah kita. Wa jazahumullahu khaira. Semoga Allah membalas kebaikan mereka. Adapun ciri yang pertama dan yang utama dari kaum Khawarij di samping yang kita sebutkan di awal adalah takfirul muslimin. Mereka punya keyakinan dan prinsip mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Disebabkan karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Baik dosa besar ataupun kecilnya. Dipukul rata oleh mereka kaum Khawarij, kafir. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Hafidh Muhammad Al-Qarajiki rahimahullah dalam kitab An-Nukatul Bayan fil Quran, kata beliau, Al-Khawariju fi babil dunub ya'udduna saghiraha wa kabiraha kufran. Di antara pemikiran Khawarij dalam masalah dosa, mereka menganggap perbuatan dosa kecil dan besar itu adalah kekafiran. Dan itu yang kita saksikan. Kaum Daesh, ISIS, mereka tidak segan-segan untuk mengeksekusi masyarakat yang ada di wilayah kekuasaan mereka. Sekedar karena perbuatan sepele yang dilanggar oleh mereka. Ya. Seperti apa? Ada seorang wanita, ya, ketangkep basah, gak pakai kerudung. Langsung dieksekusi. Dieksekusi, dicambuk, bahkan dibunuh. Ya. Nah, anak-anaknya juga demikian, dipenggal. Ya, ada seorang pemuda ketahuan enggak sholat Jumat. Ya. Enggak sholat Jumat. Ini dosa besar. Dianggap kafir oleh dia. Langsung dipanggil, dor. ya, matilah dia, ya, dianggap kafir. Nah, demikian pula sempalan-sempalan yang lainnya di Afrika juga seperti itu, ya, dicambuk karena permasalahan sepele. Bukan sepele kecil maksudnya ini boleh dilanggar, enggak, tapi ini salah penempatan, ya, dosa kecil, dosa besar itu dianggap kufur, kafir, ya, pelakunya. Ya, sementara di sana Allah Jalla wa Ala telah menyebutkan, ya, dalam surah An-Nisa 116 ayat yang masyhur yang menunjukkan adanya perbedaan. Innallaha, kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu, ya, tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan perhatikan setelahnya, Allah mengampuni dosa-dosa selain atau di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya, selain kesyirikan, syirkul akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip keyakinan, akidah ahlus sunnah, akidah kaum muslimin. Ya. Seorang muslim apabila jatuh dalam perbuatan dosa, kecil ataupun besar, ya, terlebih yang besar, yang kecil lebih-lebih Allah pemurah, bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Adapun yang besar, ini tahta masyiatillah, berdasarkan ayat tadi, apabila Allah menghendaki, Allah maafkan dia, dan apabila Allah menghendaki juga, Allah siksa dia disebabkan karena dosa besar yang dia lakukan. Oh, tidak kafir, tidak kafir, ya, ini prinsip. Lah mereka enggak, memukul rata, pokoknya jatuh dalam perbuatan dosa, kafir. Sehingga musuh bebuyutan mereka adalah kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Allahul musta'an. Sudah isya? Belum. Nah. Sementara Rasulullah, ya, menyebutkan dalam hadis yang sahih dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Nabi, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha bi ahadihima. Kata Nabi, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka sungguh ucapan ini, vonis ini akan kembali kepada salah satu di antara keduanya, baik yang memvonis atau yang divonis. Kalau betul terbukti yang divonis betul jatuh dalam kekafiran, iya jatuh. Tapi kalau enggak, dan mereka enggak jatuh. Kaum Daesh serampangan. Mencap saudaranya, ya kafir. Ini kata Nabi akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Menunjukkan ini perbuatan dosa besar. Ya, makanya jangan serampangan. Ya, jangan sembarangan. Eh, kafir. Pada teman kita, tetangga kita. Sholat satu masjid. Ya, muslim. Hati-hati, ini dosa besar. Ya, tapi main-main aja. Jangan main-main. Ya. Mukmin, kafir, fasik, ini istilah syar'i, sehingga enggak boleh untuk dijadikan sebagai barang mainan, ya, karena ini efeknya besar, ya, dampaknya fatal. Nah, kemudian disebutkan, ya, oleh Al-Imam Al-Isma'ili dalam Aqidah Ahlul Hadis, ijma', ya, ijma' ahlus sunnah, bahwa tidak boleh untuk mengkafirkan kaum muslimin sekedar karena perbuatan dosa yang mereka lakukan selain kesyirikan, selain kesyirikan. Kemudian, ya, ciri yang berikutnya dari ciri kaum khawarij, ya, bahwa mereka menggelari dan menjuluki orang-orang yang berseberangan dengan mereka dengan murji'ah. Dengan murji'ah. Ahlus sunnah, ya, salafiyin, ya, dicap oleh mereka murji'ah. Karena dianggap menentang prinsip mereka. Tidak mau mengkafirkan pelaku dosa besar ataupun pelaku dosa kecil. Ya. Dianggap murji'ah. Oleh karena itu disebutkan oleh Abu Utsman, ya, Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam aqidah as-salaf ashabil hadith, ketika ada seorang khawarij, ya, kaum teroris ini, satu orang datang menemui Abdullah bin Mubarak rahimahullah, datang kepada ulama besar Abdullah bin Al-Mubarak, ya, rahimahullah, seorang tabi'i. Kemudian bertanya orang ini, ya ibn al-Mubarak, "Mada taqul fi rajulin shariba khamra wa mat?" Wahai Abdullah bin Mubarak, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang, ya, yang dia meminum khamr kemudian dia meninggal? Ya. Dia muslim tapi minum khamr kemudian dia meninggal setelah itu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ya, beliau adalah ulama al-sunnah. Ya, kata beliau, la ukhrijuhu minal Islam. Aku tidak mengeluarkan orang ini dari Islam. Maksudnya, aku tidak mengkafirkan orang ini. Ya, maka spontan orang tadi mengatakan, araka ya ibn al-Mubarak, qad asbahta murji'a. Wahai Abdullah bin Mubarak, sungguh sekarang kamu telah menjadi murji'ah. Telah menjadi murji'ah. Jadi gelar, ya, dan julukan kaum khawarij kepada orang-orang yang berseberangan dengan mereka dengan murji'ah, itu sudah lagu lama. Ya, sudah gaya mereka semenjak dulu. Kaum ISIS, Daesh, menggelari kaum muslimin, ahlus sunnah yang tidak sefaham dengan mereka, murji'ah. Kita ini dianggap murji'ah semuanya. Ya. Ketika mereka mengetahui bahwa kita tidak mau mengkafirkan penguasa, ya, kita sekarang ini dianggap kita semuanya murji'ah. Bahkan para ulama ahlus sunnah, ya, dicap oleh mereka murji'ah. Murji'ah. Ya. Yang kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika mendengar tanggapan orang khawarij tadi, kata beliau rahimahullah, innal murji'ah la taqbaluni. Sungguh kaum murji'ah sendiri tidak menerima saya. Maksudnya apa? Apa yang Anda tuduhkan kepada saya bahwa saya murji'ah, itu enggak nyambung. Enggak nyambung. Enggak pas. Orang murji'ah sendiri mereka enggak menerima saya. Enggak mengakui saya bahwa saya murji'ah. Kok kamu nuduh saya murji'ah? Ya. Karena ahlus sunnah pertengahan, wasat antara khawarij dan murji'ah. Murji'ah itu adalah kelompok yang menyepelekan, menggampangkan dosa. Ya. Enggak apa-apa, ya. Mencuri, enggak apa-apa berzina, enggak apa-apa enggak sholat. Kenapa? Yang penting hatinya baik. Yang penting, ya, hatinya itu mengakui Allah sebagai Tuhannya, ya. Mengakui bahwa Islam adalah agama yang benar, ya. Sehingga janganlah kita tergesa-gesa untuk memvonis saudara kita bahwa dia ini, ya, pelaku maksiat, dia ini fasik, dia ini kafir. Janganlah, ya. Nah, Allah kan Maha Pengampun. Ini murji'ah. Ya, terlalu bermudah-mudahan di dalam menyikapi dosa sehingga enggak ada perasaan takut. Yang besar adalah harapan. Sehingga ini ada kelompok yang paling digandrungi oleh pelaku maksiat, senang. Ya. Kenapa? Ini menjadi ladang emas bagi mereka untuk terus dengan kemaksiatannya. Ya. Nah, adapun kaum khawarij justru 180 derajat bertolak belakang dengan kaum murji'ah. Ya. Kaum murji'ah mencap al-sunnah sebagai khawarij. Kaum khawarij mencap al-sunnah sebagai murji'ah. Walhamdulillah. Al-sunnah tidak diterima di khawarij dan tidak diterima di murji'ah. Walhamdulillah. Diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah isya nampaknya. Adzan dulu, ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Di antara prinsip dan akidah keyakinan kaum khawarij yang ketiga adalah istibahatu dima'il muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin yang terpelihara, yang terjaga di dalam Islam. Nah, kita perhatikan, ya, yel-yel mereka yang sok menyuarakan khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Ketika mereka mengklaim bahwa khilafah Islamiyah telah tegak ya, di bumi Irak dan Syam, justru yang terjadi adalah pertumpahan darah. Darah-darah kaum muslim ditumpahkan oleh mereka. Yang sesungguhnya kalau mereka faham, kalau mereka ngerti tentang Islam yang benar, tujuan khilafah Islamiyah adalah untuk memelihara dan menjaga darah-darah kaum muslimin, bukan malah ditumpahkan. Ya. Oleh karena itu, perbuatan ini ya, bermudah-mudahan untuk membunuh ya, menumpahkan darah kaum muslimin ini termasuk perbuatan dosa besar. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Al-Kaba'ir menyebutkan ini termasuk dosa besar. Ya, yang kemudian boleh disebutkan tentang dalil-dalilnya. Di antaranya firman Allah Jalla wa'ala ya, dalam surah An-Nisa 93 Allah menyatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Allah tidak pernah ya memberikan hukuman kepada satu perbuatan dosa sebanyak ya hukuman yang Allah berikan kepada seorang pembunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ya, 5 ukubah yang Allah siapkan bagi pembunuh muslim dengan sengaja ya, bukan dengan haknya. Seperti tindakan kaum Daesh ya, kaum Khawarij. Kata Allah, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa hak. Ya, beda kalau dia statusnya sebagai algojo ya. Ya. Sebagai eksekutor yang diberikan wewenang mandat oleh penguasa untuk mengeksekusi ya, orang-orang yang berhak untuk dibunuh. Ini enggak ada dosa meskipun sengaja. Ya, karena tugasnya. Tapi ini enggak ada sebab yang dibenarkan di dalam Islam. Ya. Sekedar karena jatuh dalam perbuatan dosa langsung dibunuh. Sekedar karena bertentangan atau menentang pemikirannya langsung dibunuh. Ini membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa hak. Kata Allah, "Fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Ya, maka balasannya adalah dia akan tinggal di dalam neraka jahannam selama-lamanya. Ya. Ditafsirkan oleh para ulama yaitu paling tidak akan tinggal dalam tempo waktu yang sangat amat lama. Satu. Yang kedua, ya. Allah murka kepadanya. Wa ghadiballahu alaih. Allah marah kepadanya. Dan tidak ada kemarahan yang paling parah kecuali kemarahan Allah kepada seorang hamba iyadan billah. Yang ketiga, wa la'anahu. Ya. Allah melaknatnya. Dijauhkan dari rahmat. Dijauhkan dari rahmat. Dijauhkan dari surga. Ya. Kalau surga sudah jauh, ya tentunya neraka dekat. Ya. Yang kemudian wa'addalahu adzaban adzima, kata Allah, dan Allah siapkan baginya siksaan yang mengerikan, yang memilukan, yang menyakitkan. Ya. Yang pertama, ganjarannya, hukumannya masuk dalam neraka. Masuk neraka itu kan macam-macam. Ada yang sebentar, ada yang lama, dan ada yang permanen. Lah ini orang ya, masuk neraka. Yang kedua, dia akan tinggal selama-lamanya, khalidan fiha, atau dalam tempo waktu yang sangat amat lama. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah melaknatnya dan siksaannya memilukan. Orang dikurung saja dalam rumah. Enggak diapa-apain, cuma dikurung doang. Ya. Enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Ya. Dalam ruangan yang pengap. Ruangannya itu enggak ada ventilasinya. Ya. Atapnya seng. Tinggal dalam beberapa hari lamanya. Tersisa enggak? Enggak diapa-apain. Cuma gitu aja. Tersiksa. Ya. Nah. Lah ini masuk neraka. Sudah tempat yang menyiksa dia. Tambah lagi disiksa lagi. Ya. Masuk ruangan seperti tadi yang kita sebutkan. Pengap. Enggak ada ventilasi. enggak ada makanan, enggak minuman, dipentungi lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Penyiksaan di atas penyiksaan. Ya. Ini yang Allah siapkan bagi mereka. Lah mereka kaum Daesh luar biasa, merusak, amat sangat merusak. Ya. Kemudian ditegaskan lagi oleh Rasulullah ya dalam hadis yang sahih, dalam hadis Abu Malik Al-Asy'i radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Man wahada Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah, ya hasuma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla." Kata Nabi, barang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada Allah. Kemudian mengingkari sesembahan-sembahan selain Allah, berarti dia muslim. Kata Nabi, haruma maluhu wa damuhu, terpelihara dan terjaga harta dan darahnya, dia muslim. Adapun hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan dengan hadis yang lain ya, ketika Nabi menyebutkan ya dalam hajatul wada', haji perpisahan Rasulullah bersama para sahabat ya, di hadapan ribuan para sahabat, 124,000 para sahabat di padang Arafah. Nabi berkhutbah di antara wejangan dan pesan Rasulullah kepada kaum muslimin. Kata Nabi, fa inna amwalakum ya wa dima'akum wa aradakum 'alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Sungguh harta kalian dan kehormatan kalian dan darah kalian haram, suci, tidak boleh untuk dirampas, tidak boleh untuk ditumpahkan, dan tidak boleh dilecehkan kehormatannya. Suci kalian muslimin sebagaimana sucinya hari ini 9 Zulhijjah ya, 10 ya Hijriyah pada hari Arafah. Demikian pula sebagaimana sucinya negeri ini, negeri Mekah. Demikian sebagaimana sucinya bulan ini, bulan Zulhijjah. Ya, mereka kaum Daesh tidak menghargai ini. Mereka jahil, enggak ngerti tentang kehormatan kaum muslimin, tentang kemuliaan kaum muslimin, tentang terjaga dan terpeliharanya darah-darah kaum muslimin. Mereka enggak paham. Ya. Mereka menganggap kaum muslimin yang tidak sefaham dengan mereka seperti hewan. Kita perhatikan ketika mereka mengeksekusi seorang yang dianggap melanggar hukum oleh mereka, apa yang dilakukan? Ya. Ada yang dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Ini cara apa yang seperti ini? Ada yang dipenggal. Sudah dipenggal, dimainkan kepalanya. Divideokan. Masuk dunia maya. Bahkan untuk main bola. Ya. Nah, yang perempuannya dilecehkan kehormatannya. Anak kecil dianggap ikut dengan orang tua yang menentang Daesh, juga seperti itu. Dijadikan sebagai mainan. Kepalanya didor seenaknya. Dipisahkan dari badannya. Jadi mainan oleh mereka. Ini cara apa yang seperti ini? Khilafah Islamiyah seperti ini? Ini perbuatan kaum Buzi di Burma sana. Ketika membantai kaum muslimin di Burma, seperti ini kondisinya. Ya. Membakar kaum muslimin di sana, dibakar hidup-hidup. Habis itu dimutilasi, dicincang, dipotong-potong organ tubuhnya. Dibuang di tong sampah. Ya, kepalanya dipenggal, kemudian dijadikan barang mainan. Ini Buzi. Lah Anda Daesh. Ya, maka cara mereka kaum musyrikin yang Anda pakai. Ya, bukan metode dan cara ya oleh rasulnya. Nah, Allahumma musta'an. Sehingga ini di antara yang menunjukkan kerusakan ya, kaum Khawarij. Ya, Allahumma musta'an. Bahkan sebagian mereka ketika mengeksekusi sambil ketawa. Ya, sambil ketawa nembak dor, ketawa. Ya. Allahumma musta'an. Ini istibahatu damil muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. La haula wala quwata illa billah. Tayib, sampai di sini insyaallah. apa yang bisa kita sebutkan. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Dan insyaallah dilanjutkan pada sesi yang akan datang, ya, badal maghrib insyaallah, terkait dengan ciri-ciri yang lainnya dari kaum khawarij insyaallah ta'ala. Naam. Wallahu ta'ala alam biswab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.